bila kamu, makasih, di sisiku. Ah, hati rasa. Anda semua syahdu malam hari ini. Anggap malam hari ini saya pacar Anda semuanya. Boleh dibawa pulang. Syahdu. Sama-sama tangannya di atas dulu semua yuk. Semua. Satu hari tak bertemu hati rasa. Thank you. semua yuk.